Hal tersebut membuat konsumen bisa memilih produk apa yang pantas untuk dibelinya. Karena mengendorse pun bukan hanya sekedar bicara menjelaskan produknya, tetapi butuh keunikan, kekreatifan ketika membuat konten. Dan yang paling penting, kejujuran dan kepercayaan untuk menarik konsumen tersebut. Kami terlahir sebagai perempuan, yang kebutuhannya sudah pasti banyak. Orang-orang Cina kuno meyakinkan, perempuan dengan kaki kecil adalah syarat untuk disebut cantik. Tetapi cara itu sudah ditinggalkan. Di era sekarang, ingin cantik saja bisa dengan cara instan, pakai bedak saja sudah cantik. Itulah produk kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, juga sebagai pendukung utama untuk perawatan kulit dan wajah, demi menunjukkan eksistensi dirinya dalam sosialitas. Kosmetik palsu sudah tidak asing lagi di telinga kita, identik dengan bahan kimia dan kandungan senyawa berbahaya. Tidak semua perempuan mampu untuk membeli kosmetik dengan harga yang ratusan ribu. Tidak jarang juga teman-teman kami yang perempuan mencari produk kosmetik di berbagai penjual online shop. Mungkin itu solusi mereka untuk mendapatkan brandnya, tapi dengan harga yang murah. Padahal jika diketahui, bahayanya bisa merusak tubuh dan kulit. Lebih parahnya, merusak sistem syaraf. Seperti apa yang diungkapkan mahasiswi Universitas Pajajaran berinisial C berumur 20 tahun. Ia lebih sering membeli kosmetik dengan budget 100-500 ribu di online shop ketimbang membeli di gerai resminya. Sampai-sampai BB cream atau alas bedak yang dibelinya menjadikan dia sebagai korban pemakaian kosmetik palsu. Berawal dari temannya yang pulang dari Korea dan menyarankan krim yang bagus untuk di wajah. Iseng-iseng ia mencari di online shop dengan harga 80 ribu tanpa tahu bahan dan kandungan apa yang dipakai. Lalu pada awal pemakaian, ia merasa kulit wajahnya cerah. Selang 3 bulan, ia merasa kulit wajahnya beruntusan dan berjerawat parah. Selang berapa lama, ia berobat ke dokter dan disarankan stop penggunaan krim itu karena berbahaya. Barulah C tersadar bahwa itu kosmetik palsu. Penyembuhan yang lumayan sulit dan memakan biaya yang cukup mahal membuat ia kapok untuk membeli krim dengan harga murah. C pun memberikan pesan kepada kita semua, khususnya perempuan, bahwa jadilah konsumen yang pintar dalam memilih produk. Jangan karena harganya murah jadi percaya bahwa itu produk original. Pastikan cek terlebih dahulu dan mengetahui perbedaan harga kosmetik yang dijual online shop dengan yang dijual di gerai resmi. Jika perbedaan harga sangat jauh, sudah dipastikan itu kosmetik palsu.